يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Atas taufik dan rahmatnya semata kita dapat dipertemukan, duduk bersama, berkumpul di tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia, dalam kegiatan kajian ilmiah yang insya Allah kita akan mengangkat tema tentang pendidikan moral anak bangsa menjadi kewajiban kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu dan pemahaman yang baik kepada kita dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan kemudian mengikutinya dengan baik pula. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan moral adalah sesuatu yang mendapatkan perhatian serius dalam agama kita, sehingga ini adalah hal yang penting untuk kita sadari bersama. Memang moral itu berhubungan dengan perilaku dan akhlak. Perilaku dan akhlak adalah gambaran tentang sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang zahir. Tetapi kita harus ingat bahwa Islam tidak hanya perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan batin, namun juga sangat perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan zahir. Sehingga dalam Islam, antara batin dan lahir itu ada korelasi yang baik. Antara batin dan lahir itu betul-betul sinkron. Dan seorang muslim adalah seorang yang batinnya muslim, lahirnya juga muslim. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belakangan ini banyak orang yang tidak lagi memperdulikan soal tampilan zahir, tampilan lahir, tapi lebih cenderung perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan batin. Sehingga cukup seseorang itu yang penting mau sholat, urusan penampilannya itu urusan belakangan. Cukup mau berangkat ke masjid, mau ngaji, soal penampilan lahir, penampilan zahir itu urusan belakangan. Sehingga jangan heran sekarang ini kalau ada orang-orang yang berbicara tentang agama, berbicara tentang Islam, tapi penampilan koboi. Bicaranya soal agama, bicaranya soal Islam, ngajak kepada kebaikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, tapi penampilannya koboi. Yang lebih mengenaskan lagi, sementara yang hadir itu rata-rata pakai peci, ada yang pakai gamis, ada yang baju koko, rapi semua. Namun yang berbicara di depan penampilannya preman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sesungguhnya fenomena yang sangat menyedihkan. Fenomena yang sangat menyedihkan. Saya sampai dengan hari ini belum pernah melihat ada seorang profesor, doktor, atau apalah itu, berbicara soal agama, berpenampilan seperti koboi. Belum pernah saya. Selalu penampilannya bagus. Padahal bicara soal dunia. Ya. Bicara soal dunia. Bahkan bicara soal agama pun seperti itu. Tapi ini miris. Sebagian orang, bahkan dipanggil ustadz, bicara soal agama tapi penampilan preman, penampilan koboi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yeah. Soal agama itu soal yang terhormat, soal yang memiliki kehormatan, sehingga seseorang seharusnya ketika bicara soal agama harus disertai dengan penampilan yang baik. Yeah. Karena penampilan yang zahir itu sesuatu yang penting. Penampilan yang zahir itu sesuatu yang diperhatikan sekali dalam Islam. Bukan hal yang sepele. Tidak cukup hanya sekedar memindahkan kebiasaan para pemuda yang tadinya nongkrong di pinggir jalan, kemudian nongkrong di pinggir masjid. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya sekedar memindahkan para pemuda yang tadinya ngumpul di kafe-kafe, kemudian jadi ngumpul di dalam masjid. Kalau soal penampilan, bebas. Nggak cukup sampai di situ. Karena penampilan zahir, penampilan lahir itu adalah gambaran dari kondisi batin. Dan segala sesuatu mesti yang pertama kali diperhatikan itu adalah bagaimana penampilan lahir, penampilan zahirnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendidikan moral, meskipun itu berhubungan dengan lahir, perilaku, ini sesuatu yang mendapatkan perhatian serius dalam agama kita. Bukti yang menunjukkan hal itu, pertama, salah satu dari misi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menyangkut pendidikan moral. Seperti dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus ke tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka, memperbaiki moral, memperbaiki akhlak. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Jadi ada tiga misi dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian yang kedua, yuzakkihim, mentazkiyah. Menerapkan pendidikan yang ada hubungannya dengan moral, memperbaiki akhlak, kemudian mengajarkan kitab dan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri menyatakan dalam sabdanya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak yang tidak baik. Merubah, memperbaikinya. Ini pernyataan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dakwah beliau, dakwah yang sangat diterima, banyak orang yang mengikuti dakwah beliau karena melihat perilaku, melihat akhlak. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kesehariannya selalu menanamkan akhlak yang baik. Berapa banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu sebelum menyatakan keislaman itu betul-betul takjub dengan kepribadian dan akhlak sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hal itu menjadi sebab mereka masuk Islam. Ini bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua, semua ibadah di dalam Islam ini pada dasarnya mengandung unsur pendidikan moral. Semuanya. Seperti misalnya sholat. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallah sami'un. Wallah ya'lamu ma tasnaun. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sholat yang notabene sebagai salah satu ibadah yang diperintahkan, itu ternyata mengandung unsur pendidikan moral. Sholat ini selain memperbaiki hubungan antara seseorang dengan Allah, juga memperbaiki kondisi setiap orang yang mengerjakannya. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Sholat itu gambarannya tidak hanya sekedar diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu hanya gerakan-gerakan lahir, gerakan-gerakan zahir yang kita lihat. Tapi lebih dari itu, ternyata sholat mengandung pendidikan moral. Mendidik setiap orang yang menegakkannya untuk memiliki akhlak yang baik. Karena sholat yang dilakukan dengan benar itu mampu mencegah seseorang untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, yang itu adalah gambaran rusaknya moral. Perbuatan keji, perbuatan mungkar, itu gambaran kerusakan moral. Nah, ini sholat. Contoh lainnya adalah zakat. Dalam ibadah zakat juga sama, mengandung unsur pendidikan moral. Di surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta benda milik mereka, sadaqatan, sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu dapat mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini kalau zakat itu sesuatu yang bisa membersihkan. Sesuatu yang bisa menyucikan. Membersihkan dan menyucikan lahir dan batin. Dengan zakat seseorang bisa memperbaiki hubungannya dengan sesama. Berbagi. Ini gambaran dari akhlak yang baik. Mendidik setiap kita agar peka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kalau kita sudah tidak pernah punya perhatian terhadap sesama kita, enggak peduli, yang penting happy sendiri, terserah orang lain mau senang atau tidak, ini gambaran dari moral yang rusak. Padahal orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu mewujudkan ikhwah persaudaraan. Saling peduli, berbagi, itu adalah bentuk adanya persaudaraan. Maka zakat sesungguhnya di dalamnya mengandung unsur pendidikan moral. Contoh lainnya adalah dalam shaum. Bukan soal sholat, zakat saja, tapi shaum, puasa juga sama. Di dalamnya mengandung unsur pendidikan moral. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang buruk, dan melakukan hal-hal yang seperti itu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Puasa itu adalah gambaran di mana seseorang meninggalkan makan dan minum dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi itu hanya tampilan lahir. Itu gambaran lahir dari sebuah amalan yang disebut dengan shaum. Seseorang menahan untuk tidak makan dan minum. Lebih dari itu, ternyata ada pesan yang disampaikan melalui ibadah shaum itu. Apa? Soal moral. Terkait dengan pembentukan dan pendidikan moral. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang enggak bisa meninggalkan perkataan keji, perbuatan-perbuatan yang keji, maka Allah enggak butuh seseorang menahan makannya dan minumnya. Puasa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang keji dan perbuatan yang keji adalah puasa yang tidak berguna. Allah tidak butuh puasa orang yang seperti itu. Jelas sekali. Saum adalah merupakan pendidikan moral. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang betul-betul meninggalkan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus menjaga lisannya dengan baik. Ketika ada orang yang menghardik pun, orang yang berpuasa harus menahan diri dan mengatakan, ini shaum, saya sedang shaum. Ini dalam ibadah shaum, puasa. Demikian halnya dalam haji. Dalam ibadah haji juga sama, ada unsur pendidikan moral di dalamnya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hajju ashurun ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Faman faradha fihinnal hajja, barang siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk melakukan haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka jangan sampai melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru. Perbuatan rafath, kata para ulama, rafath itu adalah berhubungan badan. Ketika melakukan ibadah haji dalam kondisi sudah ihram. Wala fusuq, dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Wala jidal, dan jangan sampai berbantah-bantahan. Fil hajji. di saat melakukan ibadah haji. Di ayat ini juga sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara ibadah haji dengan pendidikan apa? Moral. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ini juga menegaskan man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian ia tidak melakukan perbuatan rafas, tidak melakukan perbuatan fasik, maka ia akan kembali dari dosa-dosanya, terhapus dosa-dosanya seperti pada hari pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini menjadi bukti bahwa agama kita, agama Islam, betul-betul memberikan perhatian serius soal pendidikan moral. Ini bukti yang kedua, di mana semua ibadah itu ternyata mengandung unsur pendidikan moral. Jadi ketika kita bicara soal pendidikan moral, maka kita harus mengupayakan perbaikan dalam hal ibadah juga. Perbaikan dalam ibadah. Di samping perbaikan soal akidah tentunya, ini yang utama. Karena nanti akan kita jelaskan bagaimana ada hubungan yang erat ternyata antara keimanan dengan moral. Ada banyak orang beranggapan kalau soal pendidikan moral itu soal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan akidah, gak ada hubungannya sama sekali dengan ibadah. Ini keliru. Akibatnya apa? Akibatnya seperti yang kita sampaikan tadi. Kurang perhatian terhadap penampilan lahir. Yang penting sholat. Yang penting mau zakat, yang penting mau saum, yang penting mau berangkat haji. Soal penampilan, jangan diperdebatkan, jangan dipermasalahkan. Gak bisa begitu. Kenapa? Sebab setiap ibadah itu memberikan efek positif terhadap moral, terhadap akhlak. Semakin seseorang ibadahnya baik, maka akhlaknya pun harus seperti itu. Penampilan lahirnya harus nampak. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan, banyak orang yang sholat tapi perbuatannya keji, perbuatannya mungkar. Jangan disalahkan sholatnya. Itu pertanda bahwa sholat yang dikerjakan belum baik. Berarti harus ada perbaikan soal kualitas ibadah. Gak ada cara yang paling baik dalam memperbaiki moral selain ilmu syar'i, selain ilmu din, ilmu agama. Kalau sekedar semangat saja gak cukup. Jadi modal utama untuk memperbaiki moral itu adalah ilmu. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukti berikutnya yang ketiga. Bukti yang ketiga adalah Islam begitu memuliakan akhlak yang baik. Dalam Islam akhlak itu tidak hanya sekedar perilaku. Lebih dari itu. Dalam Islam, akhlak itu adalah ibadah. Dalam Islam, akhlak itu adalah ibadah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan pondasi segala macam kebaikan adalah akhlak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa perbedaan tingkatan manusia pada hari kiamat juga salah satunya adalah karena akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirati majlisan ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku majlisnya di akhirat nanti adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Siapa yang paling baik akhlaknya, maka itulah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan dekat majlisnya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kemudian beliau juga mengatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati majlisan aswa'ukum akhlaqa. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh denganku majlisnya di akhirat nanti adalah yang paling jelek akhlaknya. Jadi kalau begitu bukan soal perilaku saja, bukan soal perangai saja akhlak ini, ya. Tapi lebih dari itu, akhlak adalah ibadah. Ketika kita menampakkan akhlak yang baik, ya, seperti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita sedang beribadah. Akhlak adalah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara soal moral, tentu saja hubungannya dengan akhlak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pendidikan moral adalah modal utama dalam membangun kekuatan umat, kekuatan bangsa dan negara. Sejauh mana kekuatan umat dan kebaikan bangsa dan negara bisa dilihat dari moral rakyatnya, moral orang-orangnya. Kalau moral orang-orangnya rusak, maka seperti itulah kondisi umat, kondisi bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-16 mengingatkan, kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut untuk menampakkan ketaatan kepada Allah, berbuat baik. Fafasaqu fiha, namun ternyata mereka melakukan tindakan-tindakan yang fasik, kemaksiatan-kemaksiatan, perilaku yang buruk, fahaqqa 'alaihal qaul, sehingga memang pantas negeri itu untuk mendapatkan hukuman. Fadamarnaha tadmira, kami pun kemudian kata Allah akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas mewanti-wanti kepada kita agar perbaiki moral, perbaiki akhlak, perbaiki kualitas ibadah, ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata negeri yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan adalah negeri yang penduduknya dalam kondisi melakukan kefasikan kepada Allah. Allah tidak akan mungkin mengazab, menghancurkan sebuah negeri yang penduduknya beriman, penduduknya bertakwa. Bahkan di ayat lain pun Allah sudah menegaskan hal itu. Walau amana ahlul qura wattaqau, seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barakat, tentu kami akan bukakan untuk mereka barakat, keberkahan-keberkahan yang sangat banyak sekali. Dari langit, dari bumi. Oleh karena itu, ikhwan fil din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutuhan sebuah negeri itu bergantung sekali pada kondisi rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, maka negeri itu akan menjadi negeri yang baik. Dan dalam hal ini terutama soal moral, soal akhlak. Ya. Maka sangat wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki apa? Akhlak, memperbaiki moral. Karena inilah hal yang bisa menguatkan. Disinilah kekuatan kaum muslimin diantaranya. Ya. Jadi tidak boleh untuk kita sepelekan. Ya. Pendidikan moral menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus punya kesadaran untuk mendidik anak-anak kita, keturunan kita dengan pendidikan akhlak, pendidikan moral yang baik mulai dari keluarga kita. Kalau masing-masing dari keluarga kita baik, maka ini akan menciptakan masyarakat yang baik. Ketika masyarakat kondisinya baik, ya, maka ini akan bisa menjadi sebab negara pun dalam kondisi yang baik. Karena semuanya saling berhubungan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan innallaha yuqimu daulatal adilah walau kanat kafirah wa la yuqimu daulatal zalimah walau kanat muslimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menegakkan sebuah negara yang adil walaupun kafir. Sebuah negara yang rakyatnya nampak baik. Dan sebaliknya Allah tidak akan menegakkan sebuah negara yang zalim sekalipun muslim. Ini hendaknya kita sadari bersama. Terutama di zaman sekarang ini, betapa penting kita memberikan perhatian soal pendidikan moral, pendidikan akhlak. Saya kira semua kita sepakat bahwa kondisi, ya, kondisi masyarakat, anak-anak, kaula muda zaman sekarang mengerikan. Semua berita tentang hal-hal yang buruk sering kita dengar. Perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji, nyaris dilakukan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu lagi. Padahal pelakunya juga ketika dicek ternyata muslim. Ini seharusnya menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk sama-sama memperbaiki kondisi ini. Anak-anak kita, keturunan kita. Menyadarkan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Jangan sampai ini menjadi sebab lemahnya kaum muslimin, menjadi sebab carut marutnya negara kita. Waliyahu billah. Umat ini akan kuat ketika akhlaknya baik. Negara ini juga akan kuat ketika rakyatnya memiliki akhlak yang baik. Pemimpinnya juga sama, menampakkan akhlak yang baik. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukti yang keempat adalah bahwa pendidikan moral, pendidikan akhlak menjadi sebab adanya kasih sayang antar sesama. Pendidikan moral, pendidikan akhlak akan mengikis permusuhan dan kedengkian. Di Quran surat Fussilat ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Kebaikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama dengan kejelekan. Kebaikan tidak sama dengan kejelekan. Akhlak yang baik enggak akan sama dengan akhlak yang jelek. Idfa billati hiya ahsan. Cegahlah sesuatu itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Maka bisa jadi yang pada awalnya antara dirimu dengannya ada permusuhan itu berubah seketika menjadi waliyun hamim, teman yang paling akrab, paling dekat. Penting untuk kita ketahui bahwa di antara sekian banyak kebaikan itu adalah soal akhlak yang baik. Ibadah jelas itu adalah kebaikan. Akidah juga sama. Tapi akhlak yang baik ini juga masuk dalam kategori al-hasanah, kebaikan. Akhlak yang baik mampu menghilangkan permusuhan, kedengkian, kebencian. Dulu saja bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk tahadu, saling memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nabi juga menghimbau untuk absus salam, sebarkan salam. Ini menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan. Jadi semua jenis, bentuk, macam akhlak yang baik itu menjadi sebab lahirnya al-mawaddah, al-mahabbah, kecintaan dan kasih sayang. Semuanya. Siapa sih yang tidak senang dengan akhlak yang baik? Siapa yang tidak senang ketika bertemu dengan orang yang menampakkan akhlak yang baik, perilaku yang baik? semua kita secara tabiat akan menyenanginya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita dalam hal ini. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, seperti apa akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai seorang yang jujur. Setelah diangkat menjadi nabi, lebih-lebih. Ya. Karena Islam itu adalah ajaran yang betul-betul memberikan support terhadap hal-hal yang baik. Tidak ada satupun perkara yang baik, melainkan pasti akan didukung oleh Islam. Bahkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dulu yang memang baik, itu tidak ditentang oleh Islam. Tidak ditentang oleh Islam. Kalau kebiasaan-kebiasaan itu memang baik. Dan tidak ada satupun dari bentuk kebaikan, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permusuhan, pertikaian antar kaum muslimin itu terjadi karena memang moral sudah rusak. Itu salah satu penyebabnya. Kebencian itu juga muncul karena moral yang rusak. Tawuran antar pelajar yang sering kita dengar. Itu terjadi salah satunya karena moral yang rusak. Pendidikan moral yang kurang. Ada yang salah dalam pendidikannya. Apa? Terkait dengan moral. Tindakan-tindakan anarkis, kekerasan. Semua itu bisa terjadi ketika memang moral sudah rusak. Maka pendidikan moral itu adalah pendidikan yang bisa memberikan kedamaian, kecintaan, kasih sayang. Nah. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan moral, seperti yang tadi saya singgung, ternyata sangat erat juga hubungannya dengan keimanan. Artinya, keimanan itu juga ternyata mengajarkan moral yang baik, akhlak yang baik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna imannya dari kalangan kaum mukminin adalah siapa? Yang paling baik akhlaknya. Lihat. Paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi sangat erat sekali hubungannya. Ketika kita bicara soal moral, maka sesungguhnya kita juga bicara soal iman. Memperbaiki moral berarti juga memperbaiki apa? Kualitas keimanan. Kalau tadi sudah kita dengar bahwa ketika kita berbicara soal moral, berarti kita juga harus berbicara soal ibadah, karena keduanya ada hubungan yang sangat signifikan, hubungan yang sangat kuat, maka dengan keimanan pun begitu. Dengan keimanan pun begitu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukti-bukti dalam Al-Qur'an soal ini juga banyak. Bahkan dalam hadis juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang pertama misalnya di surat Al-Maidah Ayat yang ke-8, Allah menjelaskan kalau iman ini mengajarkan kepada setiap orang untuk memiliki sikap adil. Memiliki sikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lihat. Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada. Hendaknya kalian menjadi saksi bagi Allah. Bil qisti, dengan menampakkan keadilan. Dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian untuk tidak berlaku adil. Tidak sportif, tidak objektif. I'dilu, berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kalian kepada takwa. Jadi keimanan sesungguhnya mendidik seseorang untuk memiliki akhlak yang baik. Dalam keimanan ada pendidikan moral. Orang yang beriman dituntut untuk selalu objektif, dituntut untuk selalu adil. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, keimanan mengajarkan kejujuran. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah di antaranya. At-Taubah ayat 119, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi diseru orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran itu gambaran dari adanya keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang kepada Allah, maka akan melahirkan kejujuran yang kuat dalam dirinya. Kejujuran adalah gambaran dari akhlak yang baik. Moral yang baik. As-sidqu manjat, kata para ulama, kejujuran itu sesuatu yang bisa membawa kepada keselamatan. Penting bagi kita untuk mendidik keluarga kita agar senantiasa jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keyakinan, jujur dalam segala hal. Penting juga mendidik masyarakat untuk senantiasa jujur, menjadi masyarakat yang jujur, transparan. Negara akan baik kondisinya ketika pemerintah dan rakyatnya dalam keadaan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kalau sudah tidak ada kejujuran, hancur negara itu. Demikian juga umat ini. Yang menjadikan kuat umat ini diantaranya adalah karena jujur. Makanya dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi," hendaknya kalian jujur. "Fa inna-s-sidqa yahdi ilal birr," karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Semua kebajikan itu diawali dengan kejujuran. Berangkat dari kejujuran. Kalau sudah jujur awal melangkahnya, maka yang lahir adalah kebaikan demi kebaikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." dan kebajikan itu akan mengantarkan seseorang menuju surga. Nah. Jadi iman mengajarkan kejujuran. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, keturunan kita, generasi muslimin dalam hal moral, maka harus diberi pendidikan tentang iman. Ya. Intinya kembali modal utamanya adalah ilmu. Ilmu syar'i. Soal keyakinan, soal keimanan, soal ibadah. Ya. Karena ternyata semuanya berhubungan. Semuanya ada kaitannya. Tidak pendidikan moral di satu sisi, pendidikan ibadah di sisi lainnya, pendidikan moral di satu sisi, pendidikan iman, akidah, keyakinan di sisi yang lainnya, tidak. Tapi semuanya itu menjadi satu kesatuan. Berangkat dari yang namanya ilmu syar'i. Ilmu din, ilmu kitab dan sunnah. Tanpa itu enggak bisa. Ada banyak mungkin orang yang nampak perilaku zahirnya, akhlaknya baik, santun, sopan. Tapi kalau akidah keyakinannya keliru, keyakinannya menyimpang, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Ya. Itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Jadi kalau mau memberikan pendidikan soal akhlak, soal moral, berikan juga pendidikan soal akidah, soal keimanan, soal keyakinan. Karena gak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, keimanan mengajarkan sifat malu. Ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya riwayat Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, wal-haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 73 cabang. Wal haya dan sifat malu itu syu'batun minal iman, satu cabang dari keimanan. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Sedangkan seseorang yang memiliki sifat malu dalam dirinya, ini menandakan bahwa orang ini punya akhlak yang baik. Memiliki moral yang baik. Kalau orang sudah tidak punya malu, maka dia tidak peduli dengan apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masyita." Kalau kamu gak punya malu, lakukan sekehendakmu. Ini bukan perintah dari Nabi, tapi ini sebagai hukuman. Gak mungkin Nabi memerintahkan sok lakukan sekehendakmu. Tidak. Sekalipun itu konteksnya perintah, tapi bukan perintah untuk mengerjakan. Perintah dalam artian mengingkari. Ya. Orang kalau sudah tidak punya sifat malu, maka akan melakukan hal apapun yang diinginkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau moral itu sudah rusak, moral itu sudah becat, ini pertanda enggak ada lagi rasa malu. Enggak ada lagi rasa malu. kerusakan apapun yang terjadi dewasa ini, dilakukan oleh siapapun, dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, semua itu salah satu penyebabnya adalah karena sifat malu sudah tidak ada lagi. Kenapa terjadi begini? Ya salah satu sebabnya adalah karena sudah tidak ada sifat malu. Kenapa sampai pada tingkatan seperti ini kemungkarannya? Jawabannya, salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada rasa dan sifat malu. Apapun bisa terjadi ketika sifat malu itu sudah tidak ada. Ya. Jadi tingkatan kemungkaran yang paling rendah sampai kemungkaran yang paling tinggi. Iman itu ternyata mengajarkan kepada kita semua agar memiliki sifat malu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Bukti yang berikutnya, yang keempat, keimanan mengajarkan sifat dermawan dan semangat untuk memberi kemanfaatan kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Lihat. Tindakan memuliakan tamu adalah gambaran dari akhlak yang baik, moral yang baik. Orang yang punya keimanan akan sangat perhatian terhadap hal ini. Orang yang memiliki keimanan, ia akan berusaha untuk memberikan hal yang bermanfaat bagi sesamanya. Menjaga kehormatan sesama. Berusaha untuk tidak menyakiti. Kalau semua orang memiliki akhlak yang seperti ini, maka muamalah itu akan tercipta dengan indah, dengan baik. Inilah ajaran Islam. Tidak hanya menitikberatkan soal ibadah, tidak juga hanya menitikberatkan kepada soal-soal akidah, keyakinan, tapi juga menyinggung soal hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Berarti ketika kita bicara soal pendidikan moral, maka kita juga harus berbicara soal muamalah, pendidikan muamalah yang baik. Mendidik moral anak bangsa berarti mendidik kualitas akidahnya, mendidik kualitas ibadahnya, berikutnya juga mendidik kualitas apa? Muamalahnya. Sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ternyata juga berhubungan erat sekali dengan muamalah soal moral ini. Dan itu nampak jelas. Karena muamalah itu kaitannya dengan interaksi. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Bukti lainnya, yang kelima, adalah iman mengajarkan untuk selalu sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Orang kalau nampak kesabarannya, selalu mensyukuri setiap yang hadir dalam hidupnya, ini gambaran kalau orang itu memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu tidak hanya nampak berhubungan dengan sesama, tapi juga terkait dengan hubungan kepada Allah. Ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak kepada sesama, ada akhlak kepada diri sendiri. Sebagai seorang Muslim, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana kita berinteraksi dengan diri sendiri. Berinteraksi dengan Allah melalui takwa. Melalui takwa. Selalu bersyukur kepadanya. Sabar ketika mendapatkan hal apapun yang telah ditakdirkannya. Ini cara kita berinteraksi dengan Allah. Berinteraksi dengan sesama melalui perilaku yang baik. Muamalah yang baik. Menampakkan moral yang baik. Ini interaksi dengan sesama. Adapun interaksi dengan diri sendiri adalah mendidik diri untuk senantiasa bertaubat, istighfar ketika melakukan kesalahan dan dosa. Itu. Itulah caranya kita berinteraksi, memperlakukan diri kita sendiri. Nah, dan itu semuanya ada kaitannya dengan akhlak, dengan pendidikan moral. Iman mengajarkan kepada kita untuk sabar dan syukur. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. Kenapa menakjubkan? Karena semua urusannya itu selalu berakhir dengan kebaikan. Ini seorang mukmin. Menakjubkan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, itu tidak terjadi pada seorang pun kecuali pada diri seorang mukmin. Kalau selain mukmin itu enggak bisa diharapkan seperti itu. Ini terjadi hanya pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara. Kalau mendapatkan kebahagiaan, hal yang menyenangkan, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera menampakkan akhlak. Akhlak terhadap Allah. Bersyukur. Fakana khairan lahu, sehingga kebaikan dan kesenangan yang diperolehnya itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila ditimpa keburukan, ditimpa mudharat, ditimpa bahaya, sabara. Bersabar. Fakana khairan lahu, sehingga musibah, keburukan, mudharat itu pun tetap menjadi kebaikan baginya. Ini dia. Inilah seorang mukmin yang baik, yang berakhlak, memiliki moral yang baik seperti ini. Bersyukur dan bersabar. Kalau ditanyakan dari mana seseorang bisa tumbuh semangat untuk selalu bersyukur dan bersabar, jawabannya minal iman, dari keimanan. Dari keimanan. Sehingga lagi-lagi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendidikan moral adalah juga pendidikan soal iman. Ya. Pendidikan soal iman. Nah. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa tidak ada ya, hal yang paling baik ketika kita ingin menerapkan atau ketika kita ingin menjalankan pendidikan moral kecuali dengan ilmu syar'i. Nah. Gak bisa seseorang mengatakan yang penting diajari tentang akhlak. Gak perlu diajari soal ibadah, gak perlu diajari soal iman, soal keyakinan, itu gampang. Yang penting akhlak saja, yang penting kesopanan, gak bisa seperti itu. Ya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, mereka mengatakan bahwa ada beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya kerusakan dalam moral. Antara lain, pertama, dha'fut tadayyun fi nufusil muslimin. Lemahnya kesemangatan beragama dalam jiwa kaum muslimin. Lemahnya kesemangatan beragama dalam jiwa kaum muslimin. Semangatan beragama dalam artian lemah semangatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lemah semangat dalam menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banyak dari kalangan kaum muslimin yang sudah tidak peduli lagi dengan agamanya, ini menjadi pemicu munculnya berbagai macam kerusakan dalam moral. Karena kehancuran kaum muslimin itu diakibatkan oleh jauhnya mereka dari keislamannya. Karena Islam itu bukan sekedar identitas. Tapi lebih dari itu. Islam adalah sebuah ajaran. Islam adalah sekian banyak amalan yang harus dikerjakan. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, maka jawaban beliau adalah bahwa rukun Islam ada 5. Terkait dengan amalan. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam Al-Qur'an menyatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Orang-orang yang beriman yang diseru, bukan siapa-siapa. Sudah beriman tapi masih diseru untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini artinya apa? Ini artinya seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam, mengamalkan Islam secara menyeluruh. Masuklah kalian semua ke dalam Islam kafatan secara menyeluruh. I'malu, amalkan semua syariat-syariat Islam. Laksanakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangannya. Ya. Jadi, di antara sekian penyebab terjadinya kerusakan dalam moral adalah ini, dha'fut tadayyun. Lemahnya kesemangatan dalam beragama. Enggak ada semangat dalam melaksanakan syariat-syariat Islam, perintah-perintah Allah. Sudah enggak peduli. Ketika itu terjadi, sekian kerusakan, sekian keburukan pasti akan muncul. Nah, itu pasti. Karena kondisi itu kondisi yang menggambarkan di mana kaum muslimin jauh dari agamanya. Nabi SAW sudah mengatakan bahwa kalian itu akan ditimpa kelemahan, kehinaan. Sampai kapan? Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Kelemahan, kehinaan itu enggak akan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Penting bagi kita untuk membangkitkan kesemangatan kaum muslimin dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya. Bangkitkan kesemangatan mereka dalam hal ibadah. Bangkitkan kesemangatan mereka dalam mempelajari ilmu agama. Ini penting. Kondisi kaum muslimin yang jauh dari akhlak yang baik itu dirasakan oleh para ulama. Diketahui oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dulu dalam ceramahnya yang berjudul Al-Imanu wa Haqiqatuhu, beliau mengatakan bahwa kalau kita mencoba mencermati keadaan kaum muslimin pada hari ini, maka nampak sekali bagaimana jauhnya mereka dari akhlak yang baik. Bukan di sini saja, kata beliau, di negeri beliau, tapi hampir di setiap negara. Kita mendapati kaum muslimin bila Islam, najidul muslimin bila Islam, mendapati kaum muslimin tanpa Islam. Bayangkan, mendapati kaum muslimin tanpa Islam. Kita mendapati kaum mukminin bila iman, tanpa iman. Ini kondisi yang mengerikan. Ya. Kalau kaum muslimin tanpa keislamannya, terus apa artinya? Kalau kaum mukminin tanpa nampak keimanan dalam dirinya, terus apa artinya? Ya. Kalau kondisi yang seperti ini, wajar saja kemudian terjadi kerusakan-kerusakan dalam segala hal. Ya. Dari mulai kerusakan yang paling kecil sampai kerusakan yang paling besar. Muslimin bila Islam, mukminin bila iman. Coba. Gambaran betapa jauhnya umat Islam ini dari agamanya sendiri. Ini sangat berbahaya. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya pemahaman tentang syariat dan hukum-hukum Islam. Banyak umat Islam yang justru minim pengetahuannya tentang Islam itu sendiri. Ya. Karena Islam itu tidak hanya memotivasi kita untuk beramal, tapi juga memotivasi kita untuk memahami Islam itu dengan baik. Gitu. Kalau sebab yang pertama, itu karena memang terjadi kelemahan semangat dalam mengamalkan Islam. Kalau sebab yang kedua, kurang pemahaman terhadap Islam. Kalau kurang pemahaman terhadap Islam, itu artinya banyak dari kalangan kaum muslimin yang bodoh terhadap agamanya sendiri. Gak mengerti tentang hukum-hukum Islam. Inilah yang kemudian memicu terjadinya berbagai macam bentuk kemungkaran. Kerusakan moral, degradasi iman. Waliyaudzubillah. Karena segala macam kerusakan, segala macam keburukan, yang menjadi biang keroknya itu kan kebodohan. Kalau seseorang itu dalam keadaan bodoh, maka keburukan apapun sangat mungkin sekali untuk dilakukannya. Tidak tahu, jahil. Ya. Dan para ulama pun telah menyebutkan bahwa di antara sekian banyak perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, yang paling pertamanya adalah al-jahlu, kebodohan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-jahlu da'un qatilun, kebodohan itu penyakit yang mematikan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amran, obatnya hanya ada dua, kata beliau. Apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu obatnya. Artinya apa? Obatnya adalah belajar. Obatnya adalah belajar. Shifa'ul 'ay as-su'al, obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir dalam keadaan cerdas, pintar, mengetahui segala sesuatu. Tidak. Enggak ada. Dan itu sudah diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita semua terlahir ke dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui hal apapun. Kalau enggak belajar, kita enggak akan pintar. Jadi kalau ditanyakan kenapa kok sekarang ini moral anak-anak bangsa begitu rusak, begitu bejat, begitu jelek sekali. Jawabannya, ya salah satu sebabnya adalah karena al-jahl. Karena kebodohan. Banyak yang tidak mengerti tentang Islam. Ya. Kalau orang yang cerdas, orang yang pintar itu gak akan melakukan hal yang buruk. Dia tahu mana yang baik, mana yang jelek. Ketika seseorang tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek, ya akhirnya sudah pasti terjerumus ke dalam kejelekan. Kalaupun sekali-kali melakukan kebaikan, itu hanya karena faktor kebetulan saja. Bukan karena tahu kalau itu baik. Berikutnya yang ketiga, sebab yang ketiga adalah ghiyabul qudwah as-salihah. Tidak adanya panutan yang baik. Tidak ada panutan yang baik. Enggak ada figur yang pantas. Kaum muslimin tidak lagi menjadikan nabi, sebagai figurnya, para sahabat sebagai contoh terbaiknya. Malah banyak di antara kaum muslimin yang justru mengambil dan menjadikan orang-orang kafir sebagai figurnya, sebagai sosok yang dicontohnya. Kalau sudah seperti ini, pastilah berbagai macam kemungkaran terjadi, pelanggaran terjadi. Moral akan semakin rusak. Karena orang-orang kafir itu tidak akan memberikan contoh kecuali contoh yang jelek, contoh yang buruk. Kalaupun nampak ada sisi baiknya dari mereka, maka itu hanya sekedar propaganda, tampilan zahirnya saja. Dalam Al-Quran pun sudah Allah kemukakan soal itu. Kalau mereka berada di hadapan kaum mukminin, maka pasti mereka akan menampakkan kebaikan. Bahkan kalau dulu itu mereka mengatakan, amanna, kami beriman, kami percaya dengan agama kalian, sama persis seperti orang-orang munafik. Ini orang-orang kafir. Tapi ketika mereka berada bersama dengan golongannya sendiri, maka kata Allah, mereka itu menggigit jari telunjuknya. Menahan emosi dan marah kepada kaum muslimin. Ini dijelaskan di Quran surat Ali Imran oleh Allah. Oleh karenanya waspada. Kita wajib untuk mengingatkan generasi muda agar jangan sampai gandrung kepada orang-orang kafir. Menjadikan mereka sebagai figur. Jangan sampai terjadi. Inilah salah satu penyebab mengapa moral anak-anak bangsa ini menjadi rusak. Kehilangan figur. Banyak yang tidak sadar ketika mengeluh-ngeluhkan dan bangga dengan tokoh-tokoh kafir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian, itu sudah ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika tokoh-tokoh dari kalangan umat ini memberikan contoh yang tidak baik. Ketika orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang dianggap memiliki ilmu, tapi tidak memberikan contoh yang baik. Kalau sudah seperti ini, nanti umat akan hilang kepercayaannya. Kalau umat sudah hilang kepercayaannya kepada ahlul ilminya, maka jelas akan beralih kepada yang lainnya. Waliyadzubillah. Nah. Maka wajib bagi para ulama, para ustadz, para kiai, untuk tetap lantang menyuarakan kebenaran. Qulil haqq walau kana muran, katakan kebenaran walaupun pahit. Jangan bermuka dua. Jangan munafik. Jangan menyembunyikan sebagian ajaran Islam dan menampakkan sebagian yang lainnya. Jangan khawatir ditinggalkan umat. Jangan takut terhadap dunia. Umat ini sekarang butuh figur, alim, figur, ahlul ilmi yang betul-betul jujur. Yang tidak hanya mengajarkan soal teori, tapi juga memberi contoh dalam hal amal, praktek nyata. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang keempat adalah tughyanul janibil madi wal ihtimamat ad-dunyawiyah. Berlebihan dalam perhatian kepada materi dan mementingkan kehidupan dunia. Ini juga menjadi sebab terjadinya kerusakan dalam moral. Orang kalau fokusnya mengejar materi, mendapatkan kesenangan kehidupan dunia, maka tidak akan pernah melihat persoalan halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Pertumpahan darah banyak terjadi karena apa? Karena itu. Permusuhan terjadi karena itu. Kebencian terjadi karena itu. Tindakan-tindakan anarkis terjadi karena itu. Kemaksiatan terjadi juga karena itu. Semua keburukan bisa disebabkan karena ini. Perhatian yang terlalu berlebihan terhadap materi dan kesenangan kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan umat dari bahaya ini. Ini penyakit yang disebut dengan penyakit al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kematian. Seseorang itu kalau ditimpa penyakit ini, rakus terhadap dunia, maka kerusakannya melebihi seekor serigala. Kerusakannya itu melebihi seekor serigala. Kerusakannya melebihi binatang-binatang buas. Waliyadzubillah. Maka penting bagi kita untuk mengingatkan kaum muslimin dalam upaya memberikan pendidikan dalam hal moral, untuk tidak menjadikan materi kehidupan dunia sebagai fokus utama. Dalam Al-Quran saja Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Ambil, raih apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat. Kemudian wala tansa. Cukup tidak lupa kamu dari urusan apa? Dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Cukup sekedar tidak lupa bagianmu dari dunia. Jadi bukan fokus utama. Ya. Kalau urusan akhirat harus diambil sepenuhnya. Ambil. Tapi kalau urusan dunia, nasib saja. Nasib itu artinya bagian. Kalau bagian itu berarti tidak secara keseluruhan. Cukup bagian saja. Sekedar tidak dilupakan, itu saja. Ya. Karena yang akan membawa keselamatan adalah urusan akhirat. Perkara din, bukan dunia. Kemudian berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kata para ulama, di antara sebab terjadinya kerusakan dalam moral adalah sedikitnya pendidikan yang berhubungan dengan akhlak. Sedikit pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan akhlak. Memang banyak lembaga-lembaga pendidikan, tetapi bisa dihitung lembaga pendidikan yang betul-betul mengajarkan akhlak yang baik. Menanamkan akhlak yang baik. Akhlak terhadap Allah, terhadap Rasul-Nya, terhadap sesama, terhadap diri sendiri, itu bisa dihitung. Kalau bicara soal lembaga pendidikan, banyak sekali. Tapi lembaga pendidikan yang betul-betul membangun kepribadian, membina akhlak, ini bisa dihitung. Celakanya, perhatian mayoritas kaum muslimin pun kepada lembaga-lembaga pendidikan yang seperti itu kurang. Rata-rata menyekolahkan anak itu ke lembaga-lembaga pendidikan yang justru lebih menitikberatkan kepada pendidikan-pendidikan yang sifatnya duniawi. Ingin anaknya mendapatkan titel, ingin anaknya jadi sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu. Sama sekali gak ada perhatian terhadap urusan agamanya. Banyak para orang tua yang cita-citanya supaya anaknya bisa jadi ini, jadi profesor, jadi dokter, jadi ini. Disekolahkan ke luar negeri, ke Amerika, ke Cina, bawa-bawa hadis lagi. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Walaupun itu bukan hadis sebenarnya. Pakai dalil. Bangga, alhamdulillah anak saya sudah sampai ke Cina. Belajar di sana. Dicerita-ceritakan ke setiap orang. Kemudian pakai hadis, kan dalam hadis juga ada. Rasulullah mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Pugu eta mah lain hadis. Bukan hadis itu mah. Sama sekali bukan hadis. Omongan, entah omongan siapa. Yang mungkin tujuannya memberikan motivasi, tapi salah. Karena motivasi itu ada dua, ada motivasi yang benar, ada motivasi yang salah. Tidak setiap hal-hal yang berbau motivasi itu baik. Enggak. Ya. Kita harus hati-hati di sini. Bahaya ketika hampir semua orang tua itu perhatiannya terhadap urusan dunia. Bagaimana nanti supaya anaknya itu sukses dalam urusan dunia. Bahaya. Inilah sesungguhnya yang memicu terjadinya sekian banyak kerusakan dalam moral. Batinnya dan lahirnya tidak terdidik dengan baik. Padahal yang akan menjadi penyelamat para orang tua adalah doa dari anak. Bukan harta benda yang dimiliki oleh si anak nanti. Bukan jabatan, bukan kedudukan yang dimiliki oleh si anak nanti. Bukan itu. Tapi doa. Anak mana yang mau mendoakan orang tua? Kalau bukan anak yang soleh. Berarti kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik, mencetak anak itu menjadi anak yang soleh. Bukan anak yang semata-mata sukses dalam urusan dunianya. Bukan semata-mata anak yang punya titel ini, titel itu. Bukan. Ya. Sampai disebutkan dalam hadis Sunan Abi Daud, di mana ada seseorang yang tiba-tiba diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa heran, bertanya-tanya, "Mengapa seperti ini?" Kemudian dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Semua ini terjadi lantaran ada istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Jadi kewajiban masing-masing kita sebagai orang tua mendidik anak dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak yang baik. Dari soal dunia mah gampang. Soal dunia mah gampang. Kalau kita fokusnya urusan akhirat, dunia bakal dilewati. Dunia bakal dilewati. Kalau fokus kita urusan apa? Akhirat. Tapi kalau fokus kita urusan dunia, akhirat pasti dilupakan. Aslinya. Pasti seperti itu. Ya. Kalau orang perhatian terhadap urusan akhirat, dia mengerti kewajibannya, dia mengerti haknya, dia paham apa yang bisa dilakukan. Enggak akan mungkin dia meninggalkan dunia secara totalitas, tidak. Dunia akan dijadikannya sebagai sebuah wasilah, perantara. Itu. Jadi akan dilewati dunia itu olehnya. Beda halnya dengan orang yang menjadikan dunia sebagai fokus utama. Ya. Agama, akhirat pasti dilupakan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu beliau mengingatkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia dan hati-hati soal wanita. Ini fitnah yang dulu telah membinasakan Bani Israel. Dua hal ini, dunia dan wanita. Fokus kita jangan soal dunia. Fokus kita jangan soal nyari cewek, nyari wanita. Jangan. Jadikan fokus utama akhirat. Dunia dilewati. Perempuan juga sama, dilewati. Ya. Akan terjadi sekian banyak kerusakan ketika fokus kita terhadap urusan dunia. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memperhatikan soal pendidikan moral. Khususnya untuk anak-anak kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Sebelum berbicara yang lebih jauh. Kita mulai dari keluarga kecil, keluarga kita, anak kita. Didik dengan pendidikan yang baik, akhlaknya, moralnya. Sekolahkan di lembaga-lembaga yang memang betul-betul khusus mendidik anak kita soal agama, mendidik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, hingga nanti anak kita lahir sebagai anak yang soleh, baik akhlaknya, terjaga moralnya. Nah. Itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara-perkara yang menjadi sebab terjadinya kerusakan dalam hal moral. Nah. Pendidikan moral ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita karena dengan akhlak yang baik, moral yang baik, maka akan tersebar keamanan, kenyamanan di tengah-tengah masyarakat kita dan lebih luasnya di negara kita. Ya. Kemudian juga akan terjalin kerjasama yang baik. At-ta'awun alal bir. Kerjasama yang baik dalam apa? Kebajikan, takwa, akan ada amar ma'ruf nahi mungkar, semangat untuk menyuruh, saling mengingatkan dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, nampaknya waktu sudah tidak mungkin kan untuk kita lanjutkan pembahasan tentang pendidikan moral menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi sesuatu yang dapat menyadarkan, mengingatkan kita, karena peringatan itu adalah hal yang bermanfaat bagi setiap mukmin. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mukminin. Nah. Apa kiat-kiat agar memiliki akhlak yang baik? Ini sekarang ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita tutup, pertama, apa kiat-kiat agar memiliki akhlak yang baik? Sebenarnya tadi sudah disinggung sekilas. Di antara kiatnya adalah tanamkan semangatan untuk menuntut ilmu din, ilmu syar'i. Karena dengan itu kita akan mengetahui sekian banyak akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang memang diajarkan dalam Islam.